Konsultasi Syariah. Hukum kefir. Pertanyaan, bagaimana hukum minum kefir? Apakah haram? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nabi SAW memberikan beberapa kaidah terkait konsumsi makanan atau minuman. Di antaranya, pertama, dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun. Yang artinya, semua yang memabukkan itu khamr, dan semua yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Yang artinya, minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar itu memabukkan, maka mengonsumsinya dalam jumlah sedikit juga haram. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Shu'aib al-Arnaut. Ketiga, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, La dororo wa la diror. Yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Shu'aib al-Arnaut. Berdasarkan beberapa kaidah di atas, dapat kita simpulkan bahwa minuman yang haram dikonsumsi adalah khamr dan minuman yang membahayakan. Dan batasan khamr adalah semua yang memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Umar bin Khattab pernah menyebutkan pengertian memabukkan. Khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, acuan haram bukan kembali kepada kadar alkohol. Tapi memiliki kadar alkohol 7-10%, tetapi tidak ada satupun laporan bahwa tape memabukkan. Oleh sebab itu, MUI Pusat memfatwakan bahwa tape, yaitu tape ketela, tape ketan, bermadiun, dan lain-lain, hukumnya halal. Ada beberapa minuman memabukkan yang kadar alkoholnya 0%, tapi sangat memabukkan. Apakah kefir haram? Kefir mengandung 0,5 hingga 1% alkohol. Dan keberadaan alkohol pada kefir sebenarnya tidak diharapkan. Tapi itu efek samping dari proses fermentasi. Hanya saja, berdasarkan keterangan di atas, kandungan ini tidak bisa menjadi acuan hukum. Sehingga kembali kepada pertanyaan, apakah kefir itu memabukkan ataukah tidak? Jika kefir tidak memabukkan ketika dikonsumsi, maka kefir bukan khamr dan hukumnya halal untuk dikonsumsi. Nabi SAW pernah ditanya seseorang tentang minuman yang ada di Yaman, namanya Al-Bita dan Al-Mizru. Nabi SAW tidak pernah mengenal dua minuman ini, dan sahabat telah menjelaskan proses produksinya. Namun ketika ditanya, Nabi SAW memberikan jawaban dalam bentuk kaidah Kullu muskirin haramun, yang artinya, semua yang memabukkan hukumnya haram. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.